Mitra Bisnis, terkait penetapan upah minimum DKI Jakarta sebesar 2,2 juta, ekonom LIPI Latif Adam berpendapat, penetapan upah minimum di Indonesia seharusnya meniru China, yang menerapkan sistem transparan dan tidak hanya mengacu pada inflasi, namun benar-benar memperhitungkan tingkat produktivitas pekerja. Dia berpendapat, upah boleh tinggi asal dengan tingkat produktivitas sebanding. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum ASAKI, Ahmad Wijaya. Pak Ahmad, apa komentar Anda soal ini? Produktivitasnya para buruh di pabrik kan masih rendah. Kan yang ditargetkan adalah 40 jam per minggu, itu kan masih rata-rata 36 jam kan. Kalau istirahat yang dipakai untuk hal lain. Jadi produktivitas itu selalu kan dikembangkan harusnya bagi industri dan pengusaha mencapai titiknya di mana 2,2 itu akan menjadi daripada pengisian daripada kita punya efektivitas dan produktivitas. Kalau enggak, artinya kan 40 jam yang sudah diberlakukan pemerintah kan tidak akan menjadi efektivitas bagi pengusaha. Kalau yang namanya 40 jam, kita lihat negara lain itu dengan pembayaran yang sama, tapi mereka 60 jam, kita 40 jam di atas kan sudah hitung lembur. Nah, itulah yang dicari untuk bagian daripada di samping 2,2, lemburnya yang banyak kan. Lalu, ada usulan agar lebih baik dibentuk sebuah badan khusus untuk bisa menentukan upah minimum, agar win-win bagi semua pihak. Bagaimana menurut Bapak? Tanya ke menterinya bahwa kenapa menterinya tidak menjembatani. Menteri kan tugasnya membantu presiden untuk menegaskan kebijakan pemerintah untuk pengusaha. Tapi kalau dijalankan lagi dengan lembaga-lembaga semua, artinya kan bias nanti kemana-mana. Yang disebut menengahi pengusaha dengan buruh itu adalah Menteri Tenaga Kerja yang paling gampang. Kembali lagi adalah dulu waktu zamannya Pak Sudomo jadi Menteri Tenaga Kerja, itu kan dijembatani semuanya dalam kondisi bahwa ada anak angkat, ada bapak angkat seperti yang kita sebut sekarang adalah yang terkenal outsourcing. Kita harus kembali ke fungsi bahwa ketenaga kerja itu harus meliputi kebijakan yang dibuat oleh seorang menteri. Tidak perlu didirikan lagi lembaga-lembaga, karena lembaga-lembaga itu kan didirikannya gampang, memanagenya kan susah. Karena apa? Kembali lagi adalah kebijakan pemerintah yang harus tegas gitu loh. Pemerintah sekarang kan tidak tegas, semua buang badan kan. Begitu ada masalah, semua orang kan bilang harus ada moderasi. Nah, pemerintahnya buat apa? Menterinya yang harus memoderasi. Itu kuncinya, Pak. Terakhir, Pak. Bagaimana Bapak menilai upah minimum DKI sebesar 2,2 juta rupiah ini? Apapun biaya yang ditentukan oleh kebersamaan, kuncinya satu. Bagaimana semua pihak membangun kebijakan untuk menarik sebuah produktivitas. Itu yang harus dipekerjakan bagian daripada semua PR-PR yang pengusaha dan pemerintah untuk menegaskan itu. Jadi kalau walaupun harga itu naik, itu kan menjadi bagian daripada porsi yang harus diberikan. Artinya buruh meminta 2,2, disitulah perannya pemerintah. Kenapa inflasi kita segitu rendah? Berarti ada inflasi yang nggak betul. Indeks daripada inflasinya salah. Makanya buruh menuntut ke sana. Kenapa? Income yang dia bawa pulang kan sudah tidak cukup. Artinya inflasi kita terlalu kecil. Apakah betul inflasi kita itu sesuai dengan apa yang sudah kita kumandangkan? Demikian Ketua Umum ASAKI, Ahmad Wijaya. Saya Wendy Lim.